Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi iznillah. Wandur ilaya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang mu'alif radhiyallahu anhu selaku guru rohani kita, dengan harapan semoga pengajian pada malam hari ini, pengajian pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, walaupun situasinya seperti ini merupakan penguji bagi kita yang berusaha untuk berjalan wusul kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan tes-tesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama kita hidup, sekali napas keluar dan masuk, ini membawa ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini harus kita hadapi. Ujian itu hakikatnya ada dua. Lupa kepada Allah atau ingat kepada Allah. Hanya itu ujian itu. Cuma tekniknya itu saja yang bermacam-macam. Ada yang sakit. Sakitnya itu ingat Allah apa lupa kepada Allah. Ada yang mulia. Mulianya itu ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah. Ada yang diuji hidupnya menderita. Ketika menderita itu ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah. Jadi hakikatnya ujian itu yaitu tadi. Lupa atau ingat itu saja. Tapi bermacam-macam persoalan hidup. Ya nun sewu sing kudu kula njenengan hadapi. Persoalan itu nilainya harus ada nilai ingat. Itu namanya kurang yang sadar kepada Allah. Apapun bentuknya, apapun ujiannya, apapun situasinya, ini harus ingat kepada Allah. Ingat di sini adalah ingat sadar bahwa apapun itu karena Allah yang menghendaki. Apapun itu Allah yang menciptakan. Inilah yang disebut bilah, ilmu bilah. Oleh karena itu, karena manusia ini diuji oleh Allah, maka Allah memberi ujian yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu kita. Yang mana nafsu itu senantiasa mengajak lupa kepada Allah, senantiasa ngajak kulon jenan ki adoh nek ngersani Gusti Allah. Ini. Maka apa yang didawuhkan dalam surat Yusuf ayat 53 ini dikatakan wa ma ubarriu nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ini surat Yusuf ayat 53. Saya tidak jemu-jemunya. Saya tidak akan berhenti menghadapi nafsuku. Ini kata Nabi Yusuf. Karena nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif. hal negatif yang paling besar itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kepada Gusti Allah niki sumbernya kejahatan, sumbernya kemaksiatan, sumbernya pengakuan-pengakuan kita semuanya akhirnya menjadi orang yang jauh kepada Allah. Itu karena lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita menjadi jahat? Mengapa kita menjadi orang yang tidak baik? Ini sumbernya hanya satu. Allah pencipta kita yang kita lupakan. Allah yang menciptakan yang maha kuasa kita lupakan. Sehingga manusia ini yang dipandang, ya maaf, hanya dirinya sendiri. Dikala dia mampu, ia memandang dirinya, aku yang mampu. Ketika dia itu diberi kuasa, dia memandang dirinya, aku kuasa. Lupa, lupa kalau itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya yang lupa. Kalau akalnya, ya maaf, kita ngerti lek sing kuasa Gusti Allah. Akalnya, pikirannya nggih ngerti kuwi iku sing gawe Gusti Allah. Tapi maaf hadirin, jiwa yang dimaksud itu jiwa yang lupa. Rohani yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkali-kali semua Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau hanya sekedar bungkus hadirin kadirat, mung sekedarannya lahiriannya, itu namanya kosong, itu menipu Gusti Allah. Karena yang mengatakan Allahu Akbar menglesani toh. Tapi hatinya menganggap selain Allah ada. Menganggap selain Allah itu ada yang kuasa. Sehingga dia terutama ya sing dipandeng niku awak dhewe. Aku ya kuasa. Aku punya pengaruh. Aku ahli mujadah dan lain-lain sebagainya. Ini sebab nafsu yang senantiasa tidak ada rela-relanya senantiasa mengikuti dan senantiasa menggoda umat manusia dan menggoda diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita harus curiga dengan nafsu kita. Ketika kita dalam keadaan posisi baik, posisi mujahadah yang bagus, posisi menangisi dosa, kita harus curiga. Ini jangan-jangan nafsu untuk dijeruni. Sehingga nangisku ini nangis yang tidak lila, tidak bila. Sehingga nangisku itu nangis yang palsu. Ini hadirin harus senantiasa koreksi dengan sedalam-dalamnya. Ketika saya berjuang, ketika saya mau melakukan perbuatan yang baik, ini senantiasa harus koreksi. Yaitu tadi yang dikatakan, jangan-jangan nafsu andil di dalamnya. Nampaknya bagus, bungkusnya baik, tapi ya ujung-ujungnya dirinya, ini yang ada adalah aku yang ada di dalam dirinya. Yaitu bungkus itu tadi mung sekedar bungkus, tapi jerone kemulan, itu ada nafsu kita tidak tahu. Nafsune kemulan ibadah. Jadi nafsu berselimut ibadah. Barang ibadah dibuka hadirin kadirat, nyatanya tidak ikhlas. Nyatanya isi mengandung aku. Dia membanggakan akunya. Dia membanggakan, mendewa-dewakan akunya yang disebut anania. Ini hati-hati ma'asyiral hadirin. Banyak orang besar dan orang alim terjebak dengan penyakit aku seperti ini. Yaitu tadi karena tidak memiliki bimbingan, tidak memiliki alat untuk membersihkan hati. Banyak orang yang nampak indah, yang nampak baik, tapi di dalamnya ada nafsu itu tadi. Yaitu nafsu anania. Termasuk kita sebagai pengamal waqidiyah. Ini jangan puas, jangan-jangan, terutama saya ya hadirin, terutama saya sendiri ini, jangan puas, jangan-jangan nafsu jangan ada jirone hati gula dikirman ke. Ini terbukti walaupun saya sudah ngamal waqidiyah, ini saya duwe kasut karo kancane ini. Walaupun saya mengamalkan waqidiyah yang namanya sebagai pembersih jiwa, ronor ini gunem wong liya, gunem kesalahan kancane. Awas kalau kita tidak waspada. Di situ nafsu itu sangat licin. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, nafsu itu digambarkan seperti semut kecil yang warnanya hitam. Ini ada di dalam waktu singireng. Jadi semut cilik, semut budak singireng, nemplek di waktu ireng, di malam hari yang gelap seperti itu. Artinya nafsu itu tidak ada orang yang tahu. Nafsu itu tidak ada orang yang mengenal. Tapi kalau mendapat petunjuk oleh hidayat oleh Gusti Allah, Orang tua akan merasakan kalau ada nafsu. Oh iki jangan-jangan nafsuku iki. Aku wis ngamalkan waktu biasa sudah sholat. Saya sudah mujahadah. Tapi mengapa hati saya kok masih mudah tersinggung? Mengapa hati saya kok masih gampang nyalahkan teman saya? Mengapa hati saya kalau ada suara jahat, suara jelek, kok saya ikut campur, mestinya saya harus jauh. Lah ini bisa dirasakan Ma'asyiral Qadirin. Nah, yang bisa merasakan itu, ya itu tadi yang hati betul-betul hanya Allah pen titik. Yang hati hanya semata-mata di dalamnya itu hanya ada Gusti Allah. Hati yang betul-betul kosong, hati yang betul-betul nol. Oleh karena itu mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan-jangan masih dikuasai oleh nafsu kita. Pokok harus Gusti Allah. Pokok ya harus hanya Allah. Sebab kalau selain Allah yang disebut masih wallah itu selain Gusti Allah. Ini kok cukul untuk dijeruni hati, berarti kita belum bisa madhep dengan Gusti Allah nih, kadirin. Maka dalam pengajian yang lalu ini dinamakan kul lillah. Katakan hanya Allah. Ini asalnya ya kulillah itu yaitu kulillahu. Kalau mereka bertanya begini begitu jawabnya kulillahu ya, katakan Allah. Allah bukan hawa, Allah ucapan tapi Allah sadar di dalam hati. Katakan Allah. Mungkin ada dawuh man khalaqas samawati wal ard atau man rabbus samawati wal ard. Ya umpamanya begitu. Maka ya kulillahu hanya Allah. Tapi kata-kata siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa Tuhan langit dan bumi? Kita hanya menjawab Allah bungkus. Hanya Allah, Allah ucapan. Tapi hati tidak merasakan. Nah ini yang disebut masih ada nafsu di dalam hati kita. Seperti kita ditanyakan, kamu kok sudah bagus? Kamu ini sudah wakidiyah, sudah mujahadah. Kamu sudah haji. Kita mungkin jawab, ya ini semua Allah. Nah, kata-kata semua Allah itu harus dibuktikan. Harus dirasakan di hati. Jangan hanya lesan saja, Ma'asyiral Qadirin. Karena roh itu akan kembali. Besok mulai nang Gusti Allah ini. Nah, kalau hanya lesan, hanya akal. Padahal kalau sudah dijabut, ini akal wis ora eling apa-apa. Gitu. Ya termasuk pikiran wis mboten saged eling. Jangankan eling lafat Allah, eling zikir-zikir asma. Terhadap dirinya saja kalau saraf-saraf yang ada di otak ini dicepoti oleh Gusti Allah sebelum sakaratul maut, terhadap dirinya saja sudah tidak ingat. Apalagi eling teng Gusti Allah itu tadi, maka disinilah harus dilatih, terutama jiwa kita harus diresiki, rohani kita harus diresiki betul-betul ini tadi. Maka kalau kita betul-betul kul, ya itu tadi hanya Allah. Katakan hanya Allah, kulillahu itu tadi. Ini bukan hanya lesan, tapi betul-betul hati ini merasakan. Karena kita akan kembali, bulan jenat bakal pulang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana, akal sudah tidak berfungsi, pikiran sudah tidak berfungsi, memori sing ono otak bulan jenengan sing apal ini apal itu akan hilang saat itu. Karena sudah tidak berfungsi hukum jasad. Nah, yang berfungsi adalah hukum roh, hukum jiwa, hukum rasa, ma'rifatullah itu yang berfungsi. Nah, kalau kita ini hanya main-main, Allahu Akbar hanya main-main, hatinya tidak merasa yang agung hanya Allah, semua kecil orang apa-apa, ya ini nanti resikonya kita kalau sudah pulang di hadapan Allah. Jangan coba-coba Ma'asyiral Qadirin. Jangan coba-coba lah, yang penting aku sholat. Karena kalau sholat itu yang utama dihisap oleh Allah, itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, kabeh melok api. Lek sholatnya jelek, ya kabeh jadi elek. Itu hadis, itu gampang oleh ngucapno. Tapi ngetrapno sholat yang bagus ini adalah sholat lahir batin ini Ma'asyiral Qadirin. Kalau lahirnya Allahu Akbar, batinnya merasa semua tidak ada, semua kecil. Yang agung hanya Allah. Termasuk dirinya tidak ada. Istilahnya hanya Gusti Allah 100% di dalam hati. Nol, tidak ada siapa-siapa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ini hadirin didawuhkan kulillahu, ini yang dimaksud adalah aitawajjah ilaihi wala tamil ila anwari wala ghairiha. Jadi dimaksud kalau kita sudah mengucapkan kulillah, katakan hanya Allah, ini dalam dawu ini disebut ini sing mesisan. Jangan bilang katakan Allah tapi hatinya ingkar, jangan. Mengatakan Allah tapi hatinya masih ada aku. Ini harus dibersihkan, hadirin hasil. Hadirin wal hadirat. Yaitu tadi, kalau sudah dikatakan Allah, aitawajjah ilaihi wala tamil ila anwari wala ghairiha. Artinya lek wis muni kulilah katakan Allah, ini harus tawajjuh. Maka tawajjuhlah. Madepo, istilah tawajjuh itu madep. Kalau kula jenengan muni Allah niku artine memori sing ana akalku nuntun nang ati. Kalau ucapamu bilang Allah, atimu harus langsung seperti wong kesetrum itu, nyekel setrum lap langsung terasa, mestinya begitu. Ya entah kalau kabel kita putus di hadapan Gusti Allah, balak-balik Allah Allah, balak-balik ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya balak-balik sholat, balak-balik membaca Al-Qur'an. Tapi kok gak sambung-sambung nang Gusti Allah. Ini jangan-jangan kabelnya pedot untuk kesani Gusti Allah, ma'asirul hadirin. Nah, kita putus apa enggak ini kabel kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tadi lo sudah jelas. Kulilah katakan Allah. Lalu katakan Allah, balak-balik Allah, hati kok gak kerasa belas ini hadirin. Ini iman, ini asli apa? Imitasi, ma'asirul hadirin. Padahal kita sudah lama hidup di dunia. Yang mana hidup kita maksiat terus, lupa terus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita minggu terus di hadapan Gusti Allah. 24 jam gak tahu eling belas untuk ngesani Gusti Allah. Padahal aitawajjahu ilahi. Yaitu tadi, wah bertawajjahlah madep pun Gusti Allah. Selalu madep-madep itu. Kalau bilang Allah, jangan munafik. Allah hati harus dilatih. Harus Allah semua, selain Allah tidak ada. Ini harus dilatih seperti itu, hadirin-hadirin. Ya kita bagaimana? Wala tamil ila anwari wala ghairiha. Ojo nganti condong, jangan sekali-kali mengul, mengul terhadap nur atau cahaya apapun atau yang lain-lain. Kalau sudah bilang Allahu ati ya Gusti Allah tok. Ojo kalau Allahu ketok amal, jangan hadirin. Karena amal itu bukan Tuhan, maka enggak boleh dijaga no. Awas hadirin dimanapun Anda berada. Kalau kita masih mengandalkan Allah berarti belum tawajjuh. Mengandalkan selain Allah itu berarti belum tawajjuh. Lek sini hanya Allah titik. Kulon jenang ojo mingu. Jangan terpengaruh oleh cahaya. Disebut anwar tadi. Ojo nganti terpengaruh dengan nur itu. Ojo terpengaruh dengan lainnya. Kita mujadah sukses. Ingat mujadah itu bukan Tuhan. Sukses ya bukan Tuhan. Maka tidak boleh dibanggakan. Sing dibanggakan ya sing gawe mujadah, sing ngersakno kula njenengan iso lungguh, sing ngersakno kula panjenengan iso khusyuk, sing iso ngersakno njenengan iso madhep teng Gusti Allah, sing iso ngersakaken panjenengan iso menangis berlinangan air mata. Yang bisa jenengan iso merasa dosa, itu yang disembah, yang dijagakan. Sebab itu liyane itu adalah bukan Tuhan. Maaf, masih wallah itu tadi. Masyrul hadirin. Jadi tauhid ini harus matang. Jangan-jangan nafsu kemulan ilmu di dalam hati kita. Ya, jangan-jangan nafsu kemulan mujadah di dalam dada kita. Atau nafsu kemulan dengan ilmiah-ilmiah yang ada ini. Hati-hati, harus sungguh-sungguh. Aitawajjah ilahi. Maka bertawajjuhlah madhepo. Madhepo hati. Ya, kalau begitu ya jangan takut selain Allah. Jangan takut kepada nur itu sendiri. Bila perlu jangan takut terhadap gelap. Jangan takut nikmat dunia. Ingin nikmat dunia. Jangan takut ya pokoknya ojo madep tengriku istilahnya. Walaupun nikmat akhirat seperti itu yang dijanjikan oleh Allah. Surga di akhirat nanti. Ini ada dawuh hadirin. Benar Rasulullah mengatakan. Suatu saat ada orang ahli surga yang paling akhir masuk surga. Ini umat manusia yang paling banyak dosa. Semua dosa dilakukan tapi ada iman walau sedar. Terus diangkut naik surga yang terakhir. setelah masuk surga diperkenankan nyun sewu niki mandi di Kausar, telaga Kausar yang diberikan oleh Allah pada Rasul. Saat itu wajah yang hitam kelam karena terbakar itu sembuh menjadi gandeng. Terus diperintah oleh Allah, wahai pulang, karena rahmatku kau masuk surga yang terakhir. Silakan masuk surga. Di situ di surga dinampakkan penuh orang bersukaria, orang tidak ada yang susah, orang tidak ada yang mengalami penderitaan. Seakan-akan nampak penuh, akhirnya matur kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh, akhirnya oleh Allah. Terus gimana? Aku berilah. Kamu minta seberapa besarnya surga? Anu, saya minta sebesar kerajaan di dunia. Apa sudah cukup? Sampun Gusti, sampun cukup. Kula pian larat tenan donya. Sakniki diparingi dadi raja kerajaan di dunia sak cukup. Akhirnya Allah matur lagi. Gimana kalau kamu sabri surga gedene sak donya sing pernah kamu hidup di dunia dulu? Terkejutlah orang itu. Begitu lomannya Gusti Allah. Dia minta surga satu, maaf, kerajaan. Malah Allah memberi kerajaan sebesar dunia. Seisinya ya termasuk ini, dunia ini. Mau ya Tuhan, saya akan bersyukur lebih lagi. Saya akan terima kasih kepadamu. Bagaimana kalau kamu saya tambah lagi? Akhirnya si fulan yang masuk surga tadi mengatakan, masa iya ya Gusti, apakah engkau membuat saya malu ya Tuhan? Tidak, ini saya beri sungguh. Bagaimana kalau sabri surga yang besarnya kerajaan sebesar 10 kali dunia ini? Menangislah si ahli surga karena terharu. Ini hadirin wal hadirat. Besok orang ahli surga yang paling akhir, yang paling banyak dosanya, yang paling banyak siksanya di akhirat, akhirnya dientas kali Gusti Allah. Itu diberi oleh Allah 10 kali dunia kerajaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga itu. Ini begitu menggiurkan surga seperti itu. Di situ tanahnya terbuat dari yakut. Artinya tanah hijau yang seperti mutiara. Berkilau-kilau. Airnya salsabila tasnim. Airnya adalah air sungai yang terbuat dari susu. Yang terbuat manisnya bagaikan madu. Yang tidak bisa bayangkan. Ini menggiurkan kita masyiral hadirin. Mungkin nafsu kita langsung menangkap. Kapan saya akan masuk surga? Kapan saya akan masuk ke situ ya Tuhan? Nafsu andil di dalamnya. Didawukan ini tadi. Kalau sudah kulillah, kalau kepada Allah. Ingat, aita wajah ilahi. Kamu mau madem nang Gusti Allah, tutup madem nang surga. Wala tamil ila anwari wala ghairiha. Walaupun surga sing kaya ngono. Kamu, maaf hadirin. Ojo kepencut, karena swarga bukan Tuhan. Swarga yang indah, menurut saya tadi, bidadari tanahnya seperti terbuat dari yakut, zamrud, maaf, zamrud yang hijau ada yang terbuat dari yakut yang kuning itu. Walaupun indah, ingat manusia, yang kamu sembah, yang kamu cari-cari adalah Gusti Allah, Allah, Allahu Akbar yang kamu cari. Itu ujian, la takif. Kamu jangan berhenti di situ. Kamu di dunia ini ujian. Kalau ini dunia ujian, sing kowe golek mung siji. Gusti Allah, lillah. Kul, katakan, lillah, lillahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini didawukan, yojo terpengaruh ambu nur. Yojo terpengaruh dengan nikmatnya dunia. Apalagi nikmat dunia mung setitik, waktu itu ditinggal. Kok malah kulo panjang ngurbano lali ke Gusti Allah, hadirin-hadirin. Ya ini tadi, apalagi dunia yang sedikit. Apa sih kalau panjang sekaya-kayanya orang di dunia? Sebentar lagi kita tinggal. Andaikan Anda, Bapak, Ibu, jadi orang terkaya di dunia. Oh coba enggak, warna gue tinggal mati, dunyamu gue tinggal. Sedangkan dunia itu bukan Tuhan. Bahkan nikmatnya surga, ingat, surga pun juga bukan Tuhan. Maka kamu cari Gusti Allah saja. Begitu pula jangan takut bahaya dunia. Adanya gempa. Adanya banyak teror. Jangan takut orang yang betul-betul kulillahu pasti dilindungi kali Gusti Allah. Tapi lek palsu ya maaf hadirin hadirat. Kalau kulilahi palsu menjobone to Allahu Akbar tapi hatine drengki ya maaf kan diri kali. Sopo sing lindungi? Kalau maaf kalau lesane Allah tapi hatinya jelek ya siapa yang melindungi? Kalau Allah ya hatinya juga Allah. Enggak ada pengaruh apa-apa hadir. Jangan takut sakit. Jangan takut bahaya dunia. Jangan takut teror. Apalagi takut bahaya di akhirat. Di akhirat dijauhkan masyarakat hadirin. Ini siksa yang paling ringan di akhirat. Ini orang itu diberi terumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi sandal. Yang sandalnya itu terbuat dari api neraka masyarakat. Begitu hebatnya siksaan api neraka. Ketika sandal itu dipakai oleh orang-orang ahli neraka, ya satu itu mendidih otak yang di atas ini. Umep saking panasnya masyarakat hadirin. Karena enggak ada mati, ya enggak mati. Terus-terusan begitu. Begitu hebat ini, belum yang lain-lain. Tapi dalam dawuh ini diingatkan. Walaupun siksa neraka seperti itu, kamu jangan mengo nang Gusti Allah. Sehingga air matamu bukan untuk Allah lagi, tapi untuk neraka. Kita bagaimana? Ketika kita taat, ketika kita tobat, ketika kita menangis, sudah murni untuk Allah Subhanahu wa taala apa untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang disebut masya Allah tadi. Ya mari kita perhatikan sekali lagi. Tentunya harus lillah sungguh-sungguh. Harus lillah. Dengan sungguh-sungguh lillah ini mengesakan Allah. Harus sungguh-sungguh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus sungguh-sungguh Allahumma ya waqitu ya akad. Ini yang paling penting. Hati masyarakat hadir-hadir. Ya selain Allah Subhanahu wa taala itu, ya kalau sudah ingat Allah artinya ini dawuh Mbah Yai radhiyallahu yang sehubungan dengan nol masyarakat hadirin. Ini Mbah Yai pernah mendawuhkan dalam dawuh ini, orang yang mengesakan Allah, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang tadi disebut aitawajjah ilahi madhep nang Gusti Allah. Ini kalau sudah madhep nang Allah, otomatis memfanakan, menghapus makhluk. Ini dawuhnya Mbah Yai dalam kitab hikam ini. Jadi lek wis ati keling Gusti Allah, berarti selain makhluk harus pergi dari hati. Tidak bisa. Lalek eling Gusti Allah, berarti makhluk kudu dilalekno. Ini hati maksudnya hadirin. Walaupun lesan, walaupun mata memandang rezeki, memandang uang, memandang bahaya, memandang bagus, tapi hati kalau sudah memandang Tuhan, semua harus lebur. Ini tadi, mengesakan Allah, mengesakan Tuhan. Mentauhidkan Allah. Otomatis kalau sudah Allah di hati, makhluk harus lari. Sebab Allah gak bisa disekutukan dengan makhluk. Ingat toh dalam wirid kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu hadirin. Kalau kita sudah betul-betul la ilaha illallah wahdahu, dengan Allah yang Maha Esa, la syarikalah, Allah ada di hati kita, berarti tidak ada sekutu baginya. Berarti makhluk semuanya, dirinya, ini harus dipanakkan. Harus dihapus. Harus dihancurkan. Harus di nol-nol. Ini maaf, bahasa ini bahasa Mbah Yai. Cuma saya bilang nol itu artinya dipanakkan. Dilebur nol, dihapus nol, nanti nol. Tek, jangan mau Gusti Allah. Ini otomatis. Orang kalau mengesakan Gusti Allah dan jelatik mung Allah, selain Allah tidak boleh. Ketika dia memandang hajinya, hajinya harus lebur. Sing ono Allah yang menghajikan saya. Ketika dia mengandalkan mujahadahnya, perjuangannya, gak ono. Sing ono Allah yang bisa membuat saya berjuang. Dan yang membuat saya bisa bermujahadah. Ini artinya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, kalau mengesakan Allah, otomatis menghapus, memfanakan makhluk. Ini perlu ditegaskan. Kalau Allah ini ada di hati, otomatis makhluk harus nol di hati kita. Harus tidak ada. Sebab tidak bisa dicampur-campur. Allah dengan makhluk itu namanya syirik hadirin-hadirin. Di sini ada Allah, di sini ada saya. Berarti mencukutukan dirinya dengan Allah. Kalau di hati hanya Allah, ada Allah berarti hati tidak ada selain Allah. Berarti hanya pandangannya siji. Awat tuh. Menghadap. Madep. Anak ngesani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Kita sudah begitu. Apa belum? Masyarakat hadirin. Kalau ingat Allah otomatis makhluk tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau kita memandang makhluk otomatis hati ini hilang Allah yang ada di hati kita. Otomatis kita kayak madep nang Gusti Allah. Ya otomatis. Ya termasuk kita sholat walaupun sobo masjid. Walaupun dikatakan yang penting sholatnya bagus, nanti bagus. Nah, kalau sholatnya lupa kepada Allah, hilang makhluk berarti Allah tidak ada di situ. Yang dikatakan iya apa ya berarti Allah tidak ada. Kalau kita ingat Allah berarti makhluk tidak ada. Jadi istilahnya majep atau mengo hanya itu aja. Masyarakat hadirin. Ya itu tadi kalau kita ingat makhluk, mandek makhluk berarti Allah tidak ada. Ya itu yang kamu sembah ya makhluk itu. Ya satu contoh. Ketika saya mengalami kesulitan. Bapak, ibu mengalami kesulitan. Terus mujahadah lembaran 3 kali. Setelah mengalami perjalanan mujahadah, terus diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok jenengan mandek nang mujahadah, otomatis Allah tidak akan ada di situ. Ya sembahan iku mujahadahmu itu tadi. Kita balik-balik nyembah Allah, tapi nyatanya sing disembah itu Gusti Allah. Padahal umur kita tambah tahun, tambah habis. Tambah tahun, tambah hilang. Tambah tahun, tambah entek, mendekati mati. Sudah tua seperti saya, seperti jenengan tambah umur. Tidak pernah ingat Allah. Lila bila mengerti, tapi gak iso dirasa nanti jeruannya nanti. Jangan bohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bohongi Rasulullah s.a.w. Jangan membohongi Mbah Yai. Sebagai mu'alif salawat wahidiyah, kita mengatakan ikut Mbah Yai. Kita mengatakan ikut berjuang di wahidiyah. Tapi bohong, lila-bila ada orang di jeruannya hati, orang di akal. Toh. Jangan bangga orang yang lila-bila menghargai orang lain, hadirin-hadirin. Walaupun itu ada pengontras, dia tidak benci dengan pengontras. Dia hanya menyatakan, mungkin aku yang salah. Mengapa wahidiyah dikontrasi? Robana, mungkin saya ya Tuhan. Dalamnya ampusannya, karena saya tidak bisa membawa wahidiyah dengan benar. Sehingga di sana sini orang mesinnya butuh, tapi kenyataannya orang tidak butuh karena wahidiyah. Ini saya. Orang yang sadar kepada Allah tidak pernah menyalahkan orang lain. Walaupun orang itu membencinya. Walaupun orang itu menfitnahnya. Orang yang betul-betul Allah di hatinya. Mesti dua sifat rauf rahim. Dia tidak pernah mendoakan jelek kepada orang-orang yang membencinya. Bahkan dia mendoakan dengan baik seperti halnya Rasul. Allahummahdi kaumi. Allahummahdi kaumi. Rasul malah mendoakan. Tunjukilah dia kaumku. Walaupun dia melempari aku dengan batu ya Allah. Walaupun dia mencaci maki aku ya Allah. Walaupun aku ketika sholat aku diberi kotoran unta ya Allah. Rasul tidak pernah marah. Karena sadarnya kepada Allah. Rasul tidak pernah membuat orang sakit hati. Allahummahdi kaumi. Ini Rasulullah hadirin hadirin. Sedangkan kita mengaku membaca selawat. Kita ngaku ahli maca selawat khususnya wahidiyah. Kita mengaku membaca ya sayyidiyah Rasulullah. Mestinya setitik kata dua sifat kaya kanjeng Nabi hadirin hadirin. Tapi mengapa kita masih jahat hadirin hadirin? Mengapa hadirin mari kita koreksi? Mengapa kita kok masih menyalahkan yang lain? Mengapa kita kok tidak sadar bahwa semua itu kehendak Allah? Mengapa padahal kita sudah lama mengamalkan wahidiyah? Sudah lama kita mujahadah berkali-kali lembaran berulang-ulang. Apa kilo jenengan terus putus apa enggak kabel kepada mu'alif? Radhiyallahu anhu ini, ma'asyiral hadirin. Ya mari ini mumpung ada kesempatan. Ingat hadirin, orang-orang ahli kubur, orang-orang yang ada di alam barzah, ini semua menangis ya hadirin-hadirin. Beliau itu hanya hop-hop, hanya gitu aja. Banjir hadirin di alam kubur. Tapi bukan banjir air, banjir api hadirin-hadirin. Ya karena di dunia dia tidak pernah ingat kepada Allah. Di dunia dia hanya membohongi Gusti Allah. Ya nampaknya mujahadah tapi dalamnya belum mujahadah hadirin-hadirin. Ya maaf hadirin itu tadi Mbah Yai Rodian mengatakan kalau sudah tauhid, kalau sudah mengesakan Allah, berarti selain Allah, masih Allah itu harus dihancurkan di dalam hati, harus tidak ada. Artinya harus nol. Ini dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan itu. Beliau hanya mengatakan memfanakan dan menghapuskan. Ya artinya mengenolkan itu hadirin. Di jerat tidak ada siapa-siapa. Titik-titik hanya Allah itu hadirin-hadirin. Ini roh harus kita pakai seperti itu. Ya maaf hadirin. Ya karena terbatas suara ya sudah tidak kuat lagi ini ya karena ini keterbatasan kami. Ya, yang penting monggo kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Ini jangan-jangan kita nanti tidak tahu terus kadung jaga no mujadah, terus kadung jaga no ibadah, terus kadung jaga no ilmu, terus kadung jaga no air mata, tapi besok di akhirat tidak pernah ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena kita selalu membohongi Gusti Allah terus masih loh kadir. Kita mengatakan Allah Allah tapi hati kita bukan Allah hadir-hadir. Kita mengatakan Allah Allah tapi hati kita yang ada selain Allah hadir-hadir. Kita mengatakan Allah kuasa tapi yang kita andalkan ibadah bukan Allah yang kuasa. Penipu itu hadir-hadir. Mulai biar jadi penipu tok to hadir-hadir. Mosok wis sambat tuwek dadi penipu terus-terusan mawon sakit. Malah sing nipu kok pengamal wakil dia ini hadir-hadir. Malu Mbah Yai melihat kita hadir-hadir. Malu melihat DPC kok kaya ngene hadir-hadir. Mosok DPC ngalor ngidul gawa fitnah terus-terusan hadir. Jangan lihat orangnya walaupun saya ngomongnya keliru enggak usah dinut hadir-hadir. Jangan lihat orangnya walaupun saya jenengan percaya saya. Jadi tadi tapi lek wis kadung gawa kejelekan enggak usah dinut. Karena wakil dia ku sing penting jerone hadir-hadir. Walaupun majelis takin pusat seperti saya, lek jerone bobrok suka ngrasani wong. Jangan dinut hadirin, jangan terlihat, jangan tertipu dengan figur hadirin. Walaupun saya, jangan tertipu dengan saya. Penipu-penipu yang ada di dalam wakil dia seperti ini hadirin. Ya ini tadi hadirin hadirat. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita koreksi dengan yang sungguh-sungguh. Saya khawatir, saya hanya takut. Jangan-jangan saya, jangan-jangan panjenengan semua ini belum wahid dia hadir-hadir. Belum iman hadir-hadir. Itu tadi sudah jelas disebutkan tadi. Sudah jelas. Maka ya sudahlah. Sudah lebih baik kita koreksi. Kita ini orang yang penuh dosa, Bapak Ibu. Kalau kita tahu keadaan diri kita, kita ini sudah jauh lebih tersesat hadirin. Marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sarate wong lek wis kadung salah. Sarate wong lek wis kadung keliru hanya satu. Menangis. Menangis getun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa terhapus karena istighfar. Tapi lek istighfar jobone tok jerone tidak merasa dosa, tidak getuni dosa gak iso nangis. Istighfar itu hanya bungkusnya hadir-hadir. Oleh karena itu maka latih dilatih. Dilatih rumongso elek hadir-hadir. Dilatih rumongso dolim. Ini tiap hari harus dilatih. Ya tadi malam disebutkan dalam pengajian yang tadi malam. Kita hidup 24 jam sehari semalam. 24 jam itu minggu terus tenggus di awal lho Pak. Jenengan sadar nopo mboten. 4 jam iku lali. Lek eling Allah mung bungkus. Hati kita tidak pernah ingat merasakan nikmatnya Allah yang kita ucapkan. Jujur hadir-hadir. Orang itu kalau sudah diberi hidayah, nikmatnya Allah di dalam hati. Dia mengalami tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Pasti ayat itu akan berfungsi. Ingatlah. Hanya dengan ingat kepada Allah hatimu menjadi tenang. Ingat kepada Allah hati menjadi damai. Ingat kepada Allah hati menjadi lembut, lunak, tidak keras bagaikan batu. Tapi kita mujadah tiap hari. Mujadah zikir la ilaha illallah tiap hari. Sholat tiap hari. Membaca Al-Quran tiap hari. Allah, Allah tiap hari. Tapi kalau tidak kita rasakan di dalam jiwa kita, kita tidak akan merasakan nikmatnya Allah. Ingat pada Allah di dalam hati kita. Luniku 4 jam, kula jenengan gak tahu iling. Mung sekedar moco kula niki sadiri madira. Ya monggo kita sadari di hadapan Allah Subhanahu wa taala matur. Mumpung ana kesempatan hadirin. Lek matur nang Gusti Allah kulillahu tadi nggih. Berarti tawajjah ilahi artine madhep. Wong madhep, madhep nang Gusti Allah niku mesti ana rasa. Jenengan madhep wonten ngersani Pak Gubernur mesti punya rasa, sikapnya berbeda. Niku madhep. Lah balik-balik kula panjang diperintah madhep nang Gusti Allah kok sikape kok gak berubah. Nggih monggo nggih. Di siang hari ini monggo kita madhep nggih. Sendiri-sendiri kita latih. Hati kita madhep. Jenengan madhep nang kiyaine ngoten mawon wis beda rasane ati. Madhep nang presiden beda. Lah sak niki madhep dumateng Malikul Mulki. Madhep pada Allah yang Maha Kuasa. Niki dos pundi rasane? Sekarang jujur kita bicara masalah iman, masalah tauhid, masalah rasa hadirin. Lalu jenengan madhep Gusti Allah rodoso. Mboten enten sing tertawa, mboten enten sing wani guyu, mesti ndingkluk menangis belinangan air mata. Nangisnya karena madhep hadirin. Kalau saya kendak to nangise karena wedi diobong nang neraka nih hadirin. Jangan nipu Tuhan hadirin. Kalau kita madhep kepada Allah, membawa ibadah, sholat-sholat-sholatnya, mujadah-mujadahnya, ketika madhep rontok itu, ya Allah, itu semua milikmu, tidak pernah ngaku kulon jenengan. Nah kulon jenengan balik-balik ngaku itu apa hadirin hadirat. Berarti ngoroi Gusti Allah gak madhep berarti pirang-pirang tahun ini hadirin. Ya kita bongkar sudah rahasia ini mumpung ada kesempatan. Toh kita akan mati bersama. Akan mati satu persatu akan meninggalkan dunia ini. Monggo nggih. Belajar madhep. Sing dosane akeh aturno. Madhep karo Gusti Allah. Contoh. Ada seseorang membunuh remaja. Teman itu dibunuh. Ketika dibunuh jenengan ketemu karo bapak E, karo ibu E. Yang mana ayahnya sudah kehilangan anak. Ayahnya sudah kehilangan. Ibunya kehilangan anaknya. Tiap hari nangis. Dikirimi fatihah, dikirimi doa. Orang tua itu tidak tahu kalau sampan yang membunuh. Saat sampan berhadapan dengan ibu bapak tadi gimana kira-kira. Wani guyu. Hati tidak bisa dibohongi ma'asyiral hadirin. Mungkin jenengan tidak mau ngadep. Tidak mau ketemu hadirin hadirin. Walaupun sampean lari tidak ingin ketemu sebab dia pernah sampean hutang nyawa. Terus pernah menyakiti orang berdosa dengan orang ketemu moh. Jangan enak-enak. Kalau di akhir, kalau di dunia ini tidak diselesaikan. Besok di akhirat ditemok noh kulon jenengan hadirin. Kalau kita pernah membunuh ditemok noh di orang itu. Terus bundi keadaan kulon panjenengan. Maka jauhi fitnah hadirin. Kalau sekarang ditutupin besok dibongkar. kula mitnah jenengan didepno teng jenengan, alangkah malunya saya nanti. Jauhkan perbuatan-perbuatan jahat yang ada di hati kita. Kita tidak melihat saya, tidak melihat jenengan. Hati sekarang yang kita perhatikan. Saat ini madep teng Gusti Allah yang Maha Kuasa. Kula jenengan dos pundi wong saben dina minggu, saben dina ngaku-ngaku, saben dina berdosa menyakiti Tuhan. Sekarang kok diperintah madep. Nggih monggo terserah kula jenengan. Monggo kita menghadap kepada Allah. Rikala mujadah jenengan madep no ati. Bertawajuhlah jenengan. Lek wis madep nang Gusti Allah hatinya pasti tidak berkutik hadirin. Pasti tidak berkutik. Ketika Sayyidina Umar, ketika hatinya niku ditajali kali Gusti Allah, ketika Sayyidina Umar madep atine nang Allah, sak kula metu teko suatu majelis zikir Rasulullah, bareng metu nangis sirai diuhur-uhuri laraan niku. Ya Allah, mengapa saya kau hidupkan? Ya Allah, mengapa saya kau hidupkan? Karo sirai niku diparingi kotoran-kotoran itu karena merasa hinanya. Niki lek madhep temen ngoten niku gadirin gadir. Sasak kala metu sirai ditutu ya mbek Sayyidina Umar sik kok ilaraan ngoten niku. Karena saking madhepe nang Allah dia getun di hadapan Allah. Ayo jangan pura-pura adik-adikku. Munafik kita sudah tahunan nanti saiki sik munafik. Ayo nyuwun teng Gusti Allah. Nyuwun syafaat Rasulullah bimbingan pada mu'alif sholawat wakidah rojadu. Muka-muka hati kulon jalan diobati diwarasno kali Gusti Allah. Cekak munafik kau yang ngerti diri. Monggo turung lek kulon jenan besok dituntut di hadapan ibu bapak kulon jenengan. Besok ini kulon jenan ditukno karo ibu ditukno karo bapak iya no dunyo kulon jenengan. Kesalahan ini di sepuro karo wong tua. Tapi lek dia nak akhirat tidak ada karena nafsi-nafsi tuntut menuntut hadirin hadirat. Wes kano wong tua kano anak tego-tegoan besok lek wes nak akhirat. Bayang no anak saman sin saman gendong lek ngono besok saman tutui saman tagih tak gaya anci-anci neroko gue nak. Niki benjeng nak akhirat. Wong tua yang ngono anak sing biasa cinta gak ono cinta-cinta di akhirat tego-tegoan. Sampan ngetokno aku bu. Sampai bandani aku sekolah gak didedek, aku masuk neraka tak kaya anci-anci neraka. Gak ono wong niku tego-tegoan kabeh niku hadirin. Padahal besok kula jenengan ki ditukno. Awas sing duwe jahat karo kancane, besok akan ditemukan. Walaupun Anda lari yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibati wa bani, tapi pasti akan ditemukan. Monggo dilatih nggih hadirin wal hadirat, terutama anak-anakku remaja, perjuangan butuh kalian. Dilatih rumangsa elek, tiap hari dilatih nelongso nang Gusti Allah. Tiap hari dilatih Gusti, kula niki wong elek, matur ngoten harus dilatih. Gusti, kula niki wong kufur, ngomongo nang Gusti Allah. Gusti, kula niki wong goroh munafik. Tiap hari harus dilatih seperti itu. Tapi hati sing ngomong hadirin. Lah wis kaya ngono madhep mung iso nangis hadirin. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Kula jenengan ditimbali menungso kabeh. Ubeku, ubeku. Kuwi nangiso, latihan nangis, latihan. Tu semua kemengo, kowe kok gak kroso, nangiso tiap hari, ubeku. Fa'ilam tabuku lamun kowe rasa nangis, lationo, fataba kau, usaha o ikhtiaro. Gole o guru, gole alat itu gebuk no hatimu. Sebab besok di akhirat, tangisan wis ditolak kali Gusti Allah. Besok di akhirat, nganti meripatmu copot molor-molor, menangis darah dan nanah, tetap ditolak kali Gusti Allah sebab tobat wis tertutup. Mulane Kanjeng Nabi, ubeku, ubeku, nangiso, nangiso, mumpung ono kesempatan, tapi sayang di akhir zaman, masalah tangis sudah ditentang oleh umat masyarakat, bahkan umat Islam itu sendiri, ma'asirul kadiri. Nggih monggo kita tobat, kita latih madep nggih, madepo, belajar dewi-dewi. Tadi dikatakan toh, kalau sudah madep nang Gusti Allah berarti makhluk tidak ada. harus kosong, harus nol. Tapi lek mandek nang makhluk otomatis tidak ada Allah, gak ketemu Gusti Allah, ya iku sembahan. Ya monggo kita belajar madhep hati kita, mujadah, tingkatkan lembaran-lembaran, berkali-kali lembaran, kali dilatih nelongso terus. Tiap hari kudu ana nelongsone iku kudu atine. Tiap hari atur matur Gusti, kula niku mung ahli neraka kudu ngoten. Kula mboten pantes ana swarga. Kula niki ahli ngrasani ahli dilatih. Ya mari hadirin wa hadirat. Ya kita sudah banyak kesalahan kita. Kita sudah banyak dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, beliau mu'alif itu punya akwan. Akwan itu artinya pembantu. Artinya kalau mu'alif radhiyallahu wafat, tidak bisa istilahnya tidak kiprah salih dia, akwan itulah yang meneruskan. Pembantu-pembantu mu'alif yang menyalurkan jiwanya mu'alif radhiyallahu kepada umat masyarakat. Nggih, muga-muga kemawon hadirin-hadirat. Jenengan sedaya termasuk akwan Mbah Yai radhiyallahu anhu. Amin. Nggih, muga-muga pamon panjenengan termasuk pembantu penyalur bimbingannya Mbah Yai radhiyallahu anhu. Tapi ya itu tadi, apa ono akwan jahat itu hadirin-hadirat? Apa ono akwan sing benci makhluk niku terus pundi Mbah Yai mboten ngoten. Apa ana akwan pembantune Mbah Yai sik benci karo padha kancane niki kadir-kadirot. Hilangkan kalau ingin jadi akwannya Rom, enggak usah zaman. Hilangkan. Biar ada yang difitnah, tapi jangan membalas. Doakan orang-orang yang memfitnah. Biar kita ini dicaci maki, doakan semoga mencaci maki dihidayah oleh Allah. Itu akwan. Masa akwan duwe rasa dengki ora ana kadir-kadirot. Membantu Mbah Yai kok koyok kulong itu niki goroh nih kadir-kadir. Ya monggo, muka-muka pengamal wakidiyah semuanya jenengan yang di gedung ini dijadikan akwan oleh beliau Mbah Yai. Hati ini bagus seperti mu'alif radhiyallahu. Jiwanya kasih sayang seperti apa yang dituntunkan oleh beliau. Jiwanya itu memandang kalau aku yang penuh dosa, aku yang salah, gak kober delok salah kancane. Muga-muga kula njenengan dipun paringi kados mekaten. Nggih monggo kita belajar madhep nggih. Singat nggih madhep utun Gusti Allah atine. Berarti atine kosong dari makhluk, nol. Atine kudu rumangsa nelongso. Madhep Allah nggawa dosa, otomatis nangis, otomatis merasa bergetar, otomatis merasa kecil di hadapannya. Monggo kita praktekkan dalam jiwa kita masing-masing hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekali lagi sedaya mawon dilatih nggih. Dilatih nelongso, dilatih dosa. Enten kekasih Allah. Niku nate matur. Sampan nek maca selawat kok iso nangis terus pundi kiai? Nggih. Rikala maca selawat kula bayangaken Kanjeng Nabi rawuh. Sedaya padha salaman ngerubung. Mek kula to amping-amping di lawang isin wedi kali Rasul. Krono kula niki kawulane Gusti Allah sing elek. Lho niki ulama besar hadirin. Ini waline Gusti Allah lek maca selawat istidor. Bayangno Rasulullah hadir tapi gak wani maju karo amping-amping ngono di lawang, ambek sambat-sambat. Duhai kekasihku, ya Sayyidi, ya Rasulullah, kaya ngoten niku, justru niku sing derajate dhuwur hadirin-hadirin. Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajitu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajitu ya jauh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdatih. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi aturikona fi'li jati bangri wahta hatta lanaro wala nasma'a wala najita wala nuhisa wala natakharoka wala naskuna illa biha wa tasukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa sahbihi kitab dirahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin niki maca tasawuf nggih niki Gusti Rasul pasti hadir. Kalau orang-orang yang jauh mungkin Kanjeng Nabi hadir kita seneng rebutan salaman. Tapi orang yang betul-betul dekat kepada Rasul mboten wani. Nak lagi ingip-ingip ana lawang, mau maju takut. Hanya rindu yang di hati yang ditekankan. Kula mboten pantes salaman dumateng jenengan ya Rasulullah. Ketika aku hadir kula mboten pantes madhep jenengan ya Rasul. Itu dengan air mata berurai, air mata berlinangan di pipinya. Saya tidak pantas. Semakin merasa tidak pantas, rohani ini semakin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bari hadirin, ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anak waslahu waruha wadrikni fakot dolam tua bata warubini walaizali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksun halika. Hadirin, rikala maca selawat kelawu ana kalimat faqad dolamtu abadan wa rabbini, niki kudu diterapno kanggo di pengamal waket ya. Faqad dolamtu abadan, sungguh kula niki dolim selalu. Tak lon jenengan pengamal wakit ya rumangsa dolim selalu nopo mboten kadire. Jangan membohongi selawat ini hadir hadir. Balak-balik faqad dolam tu abadan wa rabbini kok rumangsa apik. Faqad dolam tu abadan wa rabbini kok nyalahno kancane. Faqad dolam tu abadan wa rabbini mestine gak kober delok wong liya. Sing didelok kula dolim, dolim selalu. Wa rabbini jenengan bimbing kula niki ya Rasul. Niki sing bener hadirin. Awas pengamal waktu dilatih. Dilatih rumong selelek terus sampai mati hadirin. Dilatih kula iki dolim sing gak gampang nyalahno wong liya. Gak gampang mencaci orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Faqad dolam tu abadan wa rabbini. Ini omongan iki ucapannya disampaikan kepada Rasul. Jangan kau tipu Kanjeng Nabi. Dari Rasul kowe iku umatku rumangsa dolim tapi kowe rumangsa apik. Ini nanti Rasulullah kecewa hadirin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruha wa tri faqad dolam tu abadan wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa idza taqaddu saksun ahlik ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa idza taqaddu saksun ahlik ya sayyidi ya Rasulullah. Sing apik sampean madhep nang Rasul, sing elek ono mburi. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Rasul, sedaya kok munafik ya Rasulullah. Bayai dikurui pengamal kabeh Rasulullah. Pengamal wis rumong suapi kabeh. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbi bi'idhnillah. Wadurilah ya Sayyidi. Usilati lil khadratil alim. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bi'iznillah. Wadurilah ya Sayyidi binadro. Musilati lil khadratil alia. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bi'iznillah. Wadurilah ya Sayyidi binadro. Musilati lil khadratil alia. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, ya maaf, tolong semuanya dilatih, lembatan dilatih, lembatan sakit. Jangan tertipu dengan mujadah kita, jangan tertipu dengan perjuangan kita, jangan tertipu dengan ibadah kita. Ingat, semuanya itu bukan Tuhan, semua itu adalah fadl pemberian Allah. Yang patut dihandalkan hanya Allah sang pemberi, yang patut disembah Allah sang pemberi. Bukan ibadah yang kita sembah, bukan mujahadah yang kita sembah, bukan air mata yang kita sembah. Allah titik, kulillah, kulillahu, Allah, Allah titik. Artinya hati menghadap kepadanya. Ya maaf, sekali lagi saya mohon maaf segala kekurangan. Mari kita latih, timbulkan kasih sayang, timbulkan husnuzon, jauhi perbuatan-perbuatan jiwa. Muga-muga kulon jangan termasuk akwanihi wa syairi awliya illahi. Muga-muga. Tapi itu tadi syaratnya tutup bungkus itu sing amal no. Tapi jerone hadirin-hadirat, makom akwan, makom awliya itu makom hati hadirin, makom roh, rohani. Derek tuntunan mu'alif nopo mboten, derek tuntunan Rasulullah nopo mboten, itu jiwa. Mari kita koreksi dan kita perhatikan sejauh-jauhnya. Alhamdulillah, mumpung durung mati kita sudah diberikannya bisa nangis itu so. Muka-muka diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kula nyuwun ngaturi pangapunten, sekali lagi dilatih faqad dalamtu, tidak dilatih faqad dalamtu abad tawarubini. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minah Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min ghasadah zaman an-nadruh wal barakah wal karmah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.